السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang dilihatnya Allah yaumul qiyamah oleh penduduk surga. Imam Razian, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dan juga para imam-imam yang lain menyebutkan prinsip dari prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wallahu tabaraka wa ta'ala yura yaumul qiyamah, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala dilihat nanti yaumul qiyamah. وَيَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ, dilihat oleh penduduk surga dengan mata-mata mereka. كَلَامُهُ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ, dan Allah berbicara sekehendaknya dan dengan cara yang dikehendakinya. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ, tentunya dalilnya sangat banyak, karena ini merupakan pondasi dan prinsip akidah Ahlu Sunnah. Maka biasanya yang namanya prinsip dibangun di atas sekian dalil. Yang pertama, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama disebutkan dengan huruf dad, yang kedua disebut dengan huruf dha. Wujuhun yawma'idhin nadhirah. Nadhah dari kata nadrah. Nadharallahu mra'an sami'a maqalati ila akhirih. Itu nadhara pakai dad. Ila rabbiha nadharah maka dha, yang maknanya melihat. Apalagi diiringi dengan kalimat ila rabbiha, kepada Rabbnya. Apalagi fa'ilnya, pelakunya adalah wajah. Wajah-wajah mereka kepada Rabb mereka memandang. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalimat wujuhu yawma'idhin nadhirah yang pertama dengan dad, wajah-wajah mereka nadhirah, berseri-seri, hasanah, jamilah, mudi'ah, bagus, indah, berseri-seri wajahnya penduduk surga. Ila rabbiha nadhirah ai ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Tetapi karena rabbiha, karena dia adalah wujuh, jamaknya dimuanaskan, maka ila rabbiha nadhirah. Allah yukrimuhum fil jannati wa yubayyid wujuhaha ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ثم يضيف إلى ذلك بأن يكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم. Kata Syekh Rabi dalam syarahnya, dalam penjelasannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan penduduk surga. Allah memutihkan wajah-wajah mereka menjadi bercahaya. Allah memberikan pada mereka mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala qatara 'ala qalbi bashar. Allah memberikan pada penduduk surga apa yang enggak pernah dilihat oleh mata manapun, enggak pernah didengar oleh telinga manapun, dan tidak pernah terbersit di benak siapapun. Tak terbayangkan keindahan jannah. Wala yudifu ila dhalik. Masih ditambah lagi oleh Allah Ta'ala. Sudah semua itu Allah berikan, masih Allah tambah untuk mereka, yaitu diizinkan untuk memandang wajahnya yang mulia. Memandang wajah Allah Al-Karim. Wa huwa indahum afdal min kulli na'imin fil jannah. Dan itu lebih afdal dari semua kenikmatan surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, bukankah aku sudah berikan semua yang aku janjikan? Sudah ya Rabb. Kata Allah, maukah aku tambah? Mereka kebingungan dan mereka bertanya, alam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memaafkan kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Apalagi? Maka Allah pun menyingkapkan tabirnya, wahijabuhun nur, dan hijabnya adalah cahaya. Maka mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat mereka dalam keadaan mereka merasa nikmat memandang wajah Allah, dan mereka lupa dengan apa yang ada dalam surga dari kenikmatan-kenikmatan. Artinya lebih nikmat memandang wajah Allah daripada kenikmatan surga. Ikhwani fiddin a'azakum, perhatikan dua kenikmatan tadi. Kenikmatan surga itu kenikmatan hissi, yang sifatnya his, bisa diraba. Tetapi memandang wajah Allah sifatnya ma'nawi, secara makna. Ternyata ma'nawi dengan hissi di dunia pun lebih nikmat yang ma'nawi daripada yang hissi. Silahkan kamu berikan perkara yang hissi, makanan yang lezat, rumah yang mewah, kendaraan yang nyaman, apalagi semua diberi. Tapi kemudian secara maknawi dibikin dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, dalam keadaan dia tertekan. Kira-kira apakah dia bisa menikmati semua kenikmatan itu? Apakah orang tadi bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan diberikan dalam keadaan hissi? Kendaraan mewahnya, rumah mewahnya, makanan mewahnya, dipan mewahnya, semua dari dunia diberikan padanya, tetapi hatinya sempit. Ka'annahu yas'adu fis sama', sampai seperti naik ke langit, sesek napasnya. Enggak bisa. Enggak bisa menikmati semua itu. Berarti di dunia pun yang lebih nikmat antara hissi dengan maknawi adalah maknawi. Buktinya sudah sangat jelas. Orang kaya raya tapi tidak dipenuhi iman hatinya, kadang bisa bunuh diri karena sempitnya hati. Tetapi lihatlah orang yang sederhana, bahkan miskin sekalipun, tetapi hatinya dipenuhi iman kepada Allah, maka dia akan jalani hidupnya dengan nikmat alhamdulillah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, hatinya nyaman, hatinya tenteram, hatinya tenang, walaupun hanya punya tempe dan tahu. Berarti ada kenikmatan tersendiri yang sifatnya maknawi. Maka Ibnu Qayyim mengkaitkan keduanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenikmatan yang paling nikmat di dunia adalah iman dalam hati. Kenikmatan yang paling nikmat di akhirat adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang dipenuhi iman hatinya kepada Allah akan merasakan lezat. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga. Yang kalau tiga ini ada pada seseorang, dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang selainnya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakraha an yukdzafa fin-nar. Dia takut untuk kembali ke dalam kekafiran seperti takutnya dia, bencinya dia untuk dilemparkan dalam api. Kalau tiga ini ada pada seseorang, akan merasakan nikmatnya iman. Iman itu lezat, nikmat, nyaman, bahagia. Lakin la ya'rifuha illa man daqaha. Tetapi sulitnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Diceritakan saja, mereka gak akan bisa paham maksudnya. Seperti apa? Tetapi kalau saja mereka merasakannya, mereka baru akan berkata ternyata benar apa yang dikatakan oleh mereka. Ni'mah, azimah. Demikian pula di akhirat, yang lebih nikmat dari jannah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi seperti biasanya, dunia ini tempat ujian, ada kebenaran, ada kebatilan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada mukmin, ada kafir, ada yang lurus, ada yang menyimpang. Sehingga ayat yang demikian jelasnya ditentang oleh sekelompok kecil dari kelompok sempalan sesat, golongan mu'attilah, termasuk di dalamnya mu'tazilah. Kata mereka, tidak mungkin Allah dilihat. Enggak mungkin bisa melihat Allah SWT. Bagaimana dengan ayat ini? Ayat itu, kalimat ila rabbiha, ila itu sesungguhnya ala. Kenikmatan-kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Jelas ila dibilang ala oleh mereka. Fahadha barakallahu fikum, membohongi dirinya sendiri. Sehingga mereka terjemahkan memandang kenikmatan Rabbnya. Ala rabbiha. Bukan ila, tapi ala rabbiha, kenikmatan Rabbnya yang mereka pandang. Fahadha barakallahu fikum, jelas batil secara bahasa Arab sekalipun, apalagi secara syar'i, menentang sekian banyak hadis, yaitu apa yang pernah kita baca, Rasulullah SAW menyatakan, idza dakhala ahli jannatil jannah, wa dakhala ahli narin nar, Allah menawarkan, seperti hadis yang sudah kita baca. Maukah aku tambah? Ikhwan fillah na'azakumullah, hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih, apakah mereka tentang? Mau mereka takwilkan dengan takwil yang sama? Tidak bisa. Karena enggak bahasanya, enggak kalimat ila rabbiha, tidak. Jelas-jelas disebutkan dengan kalimat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala fal mu'attilah yaqul ila huna laysat harfu jar, katanya. Innama huwa mufrad ni'mah jam'uha ala qabbahahumullah. Semoga Allah jelekkan mereka, para mu'attilah, para penolak-penolak sifat. Kaifa yusnid an-nadhar ila al-wujuh? Wujuh yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, fa asnad ar-ru'yah ila al-wujuh allati fiha al-'uyun. Lihatlah, Allah kaitkan kalimat nadhara, nadhir, dengan wajah. Wajah itu adalah tempatnya mata. Dan itu dipakai bukan hanya dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa apapun, termasuk dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Bukankah kita ketika berbicara memandang yang disebut wajah? Wajahnya memandang ke kanan, wajahnya memandang ke kiri, wajahnya memandang begitu. Karena memang yang namanya memandang pasti mengarahkan wajahnya. Memandang ke langit, pasti wajahnya akan ke langit. Dan ini sangat jelas. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Wajah mereka kepada Allah memandang. Mau ditafsirkan apa oleh kalian, wahai mu'attilah? Kenapa dipaksa-paksakan harus diseret ke sana kemari untuk ditolak berita yang pasti bahwa mereka ahlu surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala? Wan nadhar qad yu'addi bi nafsihi. Kalimat nadhara kadang muta'addi bi nafsihi, kadang muta'addi bi harfin. Dengan bahasa Indonesia, kita katakan bahwa kata kerja nadhara, yanzuru nadhir, kadang bisa membutuhkan objek langsung, kadang-kadang melalui kata sambung. Kalau memakai kata sambung ila, jelas pasti maknanya memandang. Kalau tidak memakai kata sambung ila, bisa bermakna menunggu. Hati-hati. Kalimatnya sama, nadhara yanzuru. Sebagian mereka menyatakan nadhara itu maknanya menunggu. Iya, kami tahu nadhara bisa bermakna menunggu. Tetapi dibedakan dengan kata sambungnya. Kalau nadhara ila, memandang. Kalau nadhara tanpa ila, biasanya bermakna menunggu. Seperti kalimat, unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna naqtabis min nurikum. Maknanya bukan kalimat, lihatlah kami, bukan. Itu keliru. Unduruna tanpa ila. Bukan unduru ilaina, tapi unduruna. Kalau unduru ilaina, maknanya lihatlah kami. Tapi kalau unduruna, tunggulah kami. Kami ikut dengan cahaya kalian. Ini ayat menceritakan tentang nanti yaumul qiyamah, bahwa setiap orang beriman memiliki cahaya. Cahayanya sesuai dengan keimanannya. Ada yang sangat terang benderang, ada yang redup-redup-redup, sampai ada yang cahayanya hanya di ujung jari jempolnya saja. Itu pun kadang bercahaya, kadang gelap. Ada yang tidak memiliki cahaya. Wahumul munafiqun, yaitu para munafiqin. Maka para munafiqin karena tidak punya cahaya, mereka berkata pada kaum mukminin yang memiliki cahaya, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami agar kami bisa memanfaatkan cahaya kalian. Tentunya mereka saat itu tidak saling menunggu. Urusannya nafsi-nafsi, diriku-diriku. Likulli mri'in yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang saat itu punya urusan sendiri-sendiri. Diriku-diriku, nafsi-nafsi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti kalimat unduruna maknanya tunggu kami, bukan lihatlah kami. Yani unduruna maknanya intadiruna. Hum yaquluna aidan min al-intidhar anna an-nadhar lil-intidhar fayukadzibuhum al-Qur'an tukadzibuhum al-lughah. Ketika mereka berkata kalimat nadhar itu maknanya menunggu, bagaimana kita bantah? Enggak perlu kita yang membantah. Al-Qur'an menyalahkan mereka dan bahasa Arab menyalahkan mereka. Al-Qur'an karena ada ayat-ayat lain yang menjelaskan apa makna ila rabbihan nadhara, yaitu memandang. Maka diingkari mereka, kalian salah. Bahasa Arab juga membantah mereka bahwa menunggu tidak mungkin muta'addi bi ila. Menunggu tidak memakai kata sambung ila, sedangkan ayat ini ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya mereka melihat. Apakah kepada Rabbnya mereka menunggu? Ditertawakan oleh ahli bahasa Arab, ditertawakan oleh orang-orang Arab. Kami menunggu ke, kok menunggu ke? Pak, ke wajah. Bagaimana menunggu ke wajah? Enggak nyambung. Sehingga mereka terbantah dengan ayat Allah sendiri dan mereka terbantah dengan bahasa Arab yang fushah. Walhamdulillah rabbil alamin. Berarti tafsir mereka sesungguhnya bukan tafsir, tetapi takwil batil, menyelewengkan makna kepada makna yang batil. Kalimat unduruna naktabis min nurikum. Umbur wana bimakna mada, maknanya apa? Ay intadiruna, tunggulah kami. Amma huna lamma aradallah bikhairin bikhabarin an hadihil haqiqah. Adapun dalam ayat ini ketika Allah ingin mengkhabarkan tentang berita yang pasti, yang hakiki, anna awliya'ahu, bahwa wali-walinya, yang duruna ilaihi biabsarihim, bahwa wali-walinya, kekasih-kekasihnya, kecintaan-kecintaannya, penduduk surga, akan benar-benar memandang wajah Allah dengan mata-mata mereka, maka Allah sebutkan dengan tegas dan jelas kalimat ila rabbiha, yang maknanya ada an-nadhar, membikin kata sambung untuk kalimat nadhara, agar jangan dipahami menunggu. Nadhara bukan menunggu. Apa buktinya? Allah sebutkan di awalnya ila rabbiha. Artinya nadhara ila mada? Ila rabbiha. Mereka melihat kepada Rabbnya. Allati takunu haqiqatan fi itsbati an-nadhar war ru'yah, dan itu benar-benar melihat Wujuhun yawma idzin nadhirah, bukan melihat dengan bayangan, bukan melihat dengan mimpi, bukan melihat dengan hati, bukan. Melihat dengan mata kepala mereka. Dan jangan mengatakan apapun dari penentangan. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Bisa. Adapun di dunia, na'am. Kita tidak mampu memandang wajah Allah SWT. Karena ciptaan kita di sini lemah. Makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah lemah. Emang nanti berbeda ciptaan kita dalam surga? Berbeda. Tingginya 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Dan jangan bertanya, kenapa kok berbeda? Bukankah kita orang yang sama? Kamu di perut ibumu juga orang yang sama. Tetapi berbeda dengan ketika di dunia. Padahal sama-sama ada ruh, ada jasad. Ada ruh, ada jasad di perut. Berbeda dengan ruh dan jasad di dunia. Dan setelah di dunia ada alam barzah. Dibangunkan. Ditanya, apakah sama dengan di sini? Tidak sama lagi. Kayak apa? Wallahu a'lam. Berarti pertemuan antara ruh dengan jasad ada berapa keadaan. Di perut ibunya ada ruh, ada jasad. Berarti makhluk hidup dengan ruh, dengan jasad. Di dunia, ruh dengan jasad lagi. Di alam barzah, ketika dibangunkan, ketika ditanya oleh munkar dan nakir, ruh dengan jasad lagi. Ketika di akhirat, ruh dengan jasad. Tetapi pertemuan antara ruh dengan jasad di akhirat adalah yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Sebagaimana antara pertemuan ruh dan jasad di perut dan di dunia, mana yang lebih sempurna? Di dunia. Di perut, kayak kecebong. Hanya di air saja hidupnya. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berlari, gak bisa pindah ke sana kemari. Hanya itu dunianya. Tetapi ketika lahir, lebih sempurna. Nanti ketika di dalam jannah, baru dia akan tahu bahwa dunia itu begitu sempitnya. Dan begitu luasnya jannah. Ikhwan fil din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minal Qur'an, dan dalam Qur'an disebutkan pula, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Di dalam surat Yunus ayat 26, Allah berfirman, bagi orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah, dan tambahan lagi. Al husna adalah surga. Lilladina ahsanul husna, bagi mereka yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna, yakni al jannah. Waziyadah, dan tambahan. Apa tambahannya? An-nazar ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mesti kalau kita membaca tafsir-tafsir, apakah tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Tabari, dan tafsir-tafsir Bil-Ma'thur yang lainnya, mesti di dalam ayat ini akan dibawakan hadis tadi. Bahwa makna ziyadah adalah memandang wajah Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, bahwasanya Allah SWT berfirman pada penduduk surga, bukankah semua yang aku janjikan pada kalian, sudah kalian dapatkan? Mereka juga berkata dengan kalimat bala, na'am ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah, ila akhiri qawlihim. Kemudian Allah katakan, apakah mau aku tambah? Mereka berkata, tambahan apa lagi? Engkau sudah memberikan semua yang kami inginkan dalam surga. Ternyata Allah menyingkapkan wajahnya dan mereka memandang wajah Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis tadi, watilka ziyadah, itulah tambahannya. Masih ditambah dari jannah kesempatan memandang wajahnya, wajah Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Ini adalah keistimewaan yang sangat tinggi, yang tiada taranya. Dia bisa memandang dan bertemu Allah secara langsung. Kalimat an-nazar disebutkan beberapa keadaan. Yang pertama, ta'adda binafsihi, kalau dia langsung ke objeknya tanpa kata sambung ila, maka maknanya intidhar, menunggu. Unduruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami, kami akan mengambil cahaya kalian. Itu keadaan pertama. Wasani, keadaan kedua, idza uddiya bi ila, kalau menggunakan kata sambung ila. Fa ma'nahu nadhar, maka maknanya adalah melihat. Sebagaimana ayat Allah wujuhu yawma idin nadhara ila rabbiha nadhara. Atau seperti ayat lain, afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Lihat ayatnya, afala yanduruna ilal ibli. Tidakkah mereka melihat kepada unta itu, bagaimana dia diciptakan? Apa ini, menunggu atau melihat? Hah? Melihat. Kalau diterjemahkan menunggu, jadi kacau. Tidakkah mereka menunggu kepada unta, bagaimana diciptakan? Gak nyambung. Barakallahu fikum. Mengapa kamu menerjemahkannya berbeda, padahal kalimatnya yang turun sama yang turun? Hal yang turunnya illa ayatiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rabb kepada mereka. Itu juga sama yang turun. Itu juga yang turun. Yang sana enggak pakai ilah, yang ini pakai ilah. Yang enggak pakai ilah itu adalah menunggu, sedangkan yang pakai ilah berarti melihat. Afala yanduruna ilal ibili, tidakkah mereka melihat kepada unta? Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan? Keadaan ketiga, uddiya bibi, dipakai kata sambung bukan ilah, tetapi pakai bi. Maka maknanya adalah tafakkur, berfikir, wal i'tibar. Contoh, awalam yanduru fi malakutis samawat, tidakkah mereka melihat langit-langit dan bumi? Enggak pakai ila, tapi pakainya fi atau pakai bi. Ini maknanya tafakkur, berfikir. Nadhartu fi kaza, apa maknanya? Bukan melihat, aku berpikir tentang sesuatu itu. Nadhartu fi ta'limin nas, hal kaza wa kaza, aku melihat tentang pelajaran. Kok tentang? Karena maknanya bukan melihat dengan mata, tapi maknanya berpikir bagaimana caranya mengajari manusia. Ini ikhwan ibn na'azakumullah, ada tiga bentuk nadhara, dan ini bahasa Arab. Walaupun sama-sama nadhara yanduru, tetapi yanduru tanpa kata sambung maknanya menunggu. Yanduru dengan kata sambung ila maknanya melihat. Sedangkan yanduru dengan kata sambung bi atau fi maknanya berfikir. Walhamdulillah dalam bahasa Indonesia juga mirip. Kalau melihat dengan mata, saya melihat kepada ini, kepada itu. Tapi kalau berfikir, sebentar, saya masih melihat permasalahan ini. Saya masih melihat permasalahan ini. Ada beda-beda, walaupun sama-sama kalimatnya melihat. Wal ayat fussirat fassaraha hadzal hadis, wa fassaraha al-mufassiruna lil-Qur'an bi anna hadhihi ziyada al-murad biha an-nazar ila wajhillahil karim. Sedangkan ayat ini, dalil kedua tadi, yaitu kalimat lilladina ahsanul husna wa ziyada, di dalam tafsirnya ditafsirkan dengan hadis oleh para ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran, bahwa ziyadah yang dimaksudkan adalah nawar ila wajhillah, bahwa tambahan tadi maknanya adalah tambahan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi surat Al-Mutaffifin, dan dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang abrar lafi na'im, di mana itu? Fi na'im, dalam kenikmatan, dalam jannah. Orang-orang baik, orang-orang saleh di dalam jannah, dalam kenikmatan. Alal araiki, di dipan-dipan mereka, di mebel-mebel mereka, yang durun, mereka melihat. Ta'rifu fi wujuhihim, kalian lihat wajah-wajah mereka, tampak nadratan na'im, tampak cerah, tampak kenikmatan dalam wajahnya. Orang yang sedang gembira itu wajahnya berbeda, berseri-seri, bercahaya. Baik, kata Syekh, alal araiki yang durun, di dipan-dipannya yang dur. Kira-kira yang dur yang mana? Di dipan-dipannya menunggu, atau di dipan-dipannya berpikir, atau di dipan-dipannya melihat. Mana yang tepat di sana? Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penduduk surga kalau ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga tidak perlu menunggu. Apa yang dipikirkan datang di hadapannya. Berarti coret tafsir menunggu, tidak mungkin. Tayyib yang kedua, berpikir apalagi yang dipikirkan oleh dia dalam keadaan semua sudah Allah beri. Maka yang ketiga inilah yang tepat, yaitu memandang ila madza, kemana mereka memandangnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ila rabbiha nadhura, ayat ditafsirkan dengan ayat alal araik yandurun, mereka di dipan-dipannya memandang. Memandang apa? Di ayat lain Allah jawab ila rabbiha nadhura, kepada Rabb mereka mereka memandang. Klop ayat dengan ayat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah klop dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Adapun mereka menafsirkan dengan salah pada ayat yang ini, bertentangan dengan ayat yang itu. Menafsirkan salah pada ayat yang itu, bertentangan dengan ayat yang ini. Ila akhirihi. Terdapat kontradiksi yang sangat banyak. Karena memang bukan itu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'ik yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al muqarrabun. Allah katakan tentang kenikmatan mereka, orang-orang yang abrar di dalam kenikmatan. Di dipan-dipannya mereka memandang, dan tampak di wajah-wajah mereka keceriaan dan kebahagiaan. Dituangkan untuk mereka minuman dari rahikin maktum, dari minuman yang disegel. Campurannya adalah misik, tutupannya terakhirnya dengan misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk itulah hendaklah mereka bersaing. Jadi bersaing itu bukan untuk dunia, hendaklah untuk surga kalian bersaing. Dan ini sama maknanya dengan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun, dan campurannya adalah tasnim, mata air khusus di sana yang diminum oleh hanya orang yang muqarrabun. Sebaliknya, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun, adapun orang-orang mujrim pendosa, mereka mentertawakan orang beriman di dunia. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau kaum mukminin melewati mereka, mereka memperolok-olok. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, kalau mereka pulang ke keluarga mereka, sahabat mereka, mulai mereka mengucapkan bahwa kami tadi begini, kami tadi begitu. Wa idza ra'awhum qalu, kalau melihat orang beriman berkata inna haula'i ladallun, melihat orang beriman mereka berkata tuh orang-orang sesat, orang beriman dikatakan sesat oleh mereka. Taib, lihat selanjutnya. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin, mereka tidak diutus untuk menjaga mereka. Kalian tidak diutus untuk ngurusi orang beriman. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, hari ini, yani di akhirat nanti, hari itu, orang beriman justru yang mentertawakan orang-orang kafir. Nah, ini pembalasan. Di dunia, orang beriman diolok-olok oleh mereka. Di akhirat, orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, diulang lagi kalimat عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, di atas dipan-dipan mereka memandang. Di surat yang sama Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang kafir ar-rabbihim lamahjubun, orang kafir itu terhadap Rabb mereka terhijabi. Klop lagi. orang mukmin memandang orang kafir terhijabi. An rabbihim la mahjubun. Terhadap Rabb mereka mahjub. Apa mahjub? Dari kata hijab. Terhijabi, terhalang. Enggak bisa memandang wajah Allah SWT. Kalau sama-sama tidak bisa memandang wajah Allah, enggak ada perbedaan antara mukmin dengan kafir. Maka lihatlah. Kalau Allah katakan orang-orang kafir itu terhijabi, berarti orang beriman tidak terhijabi. Kalau mereka dikatakan ar-rabbihim yaumaidin lamahjubun, berarti orang beriman pasti melihat Allah dan tidak terhijab. Lihat selanjutnya. Fa'asbatallah fi hadhihi surah annahum yanzuruna ila Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dalam surat ini Allah menetapkan dengan tegas dan jelas bahwa mereka akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukti yang lebih menguatkan dalil annahu nafar ru'yah anil kuffar. Dalilnya Allah menafikannya dari orang kafir. Kalau dinafikan dari orang kafir berarti ditetapkan untuk orang beriman. Yaitu ayat di awalnya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum, sampai pada kalimat kalla innahum rabbihim yawma idin lamahjubun. Setelah digambarkan betapa fujjar ini di tempat yang terendah, di tempat yang jelek, mereka begini, mereka begini, mereka begini, sampai pada kalimat kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Tidak sekali-kali mereka terhadap Rabb mereka terhijabi. Artinya tidak bisa memandang, tidak bisa bertemu. Wa hadhihi al-ayah annahu yuhjabul kuffar an ru'yatillah. Berarti ayat ini jelas menunjukkan orang kafir terhalang dari memandang wajah Allah. Dan ini dalil untuk sebaliknya. Berarti orang beriman akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yukafi'ul mu'minin bi'ayyukrimahum bin nawar. Tentunya sebanding atau berbanding terbalik dengan orang beriman yang dimuliakan dengan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diulangi dua kali dengan kalimat alal araiki yandurun. Di akhirnya sebut lagi alal araiki yandurun. Hal suwi wal kuffar makanu yaf'alun. Ikhwani filina azakumullah. Wa illa stawal mu'minuna wal kuffar. Kalau tidak ditafsirkan demikian, berarti akan sama orang mukmin dan orang kafir. Sama-sama terhijabi. Sehingga Imam Syafi'i, di antara fikihnya beliau berkata, kalau orang kafir terhijabi, maknanya orang beriman tidak akan terhijabi. Artinya bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang kafir terhijabi, ar-rabbihim lamahjubun, orang beriman juga gak bisa melihat. Ya berarti sama. Apa kelebihan, apa keuntungannya? Berita tadi, berita orang kafir terhijabi. Kalau sama-sama orang beriman juga terhijabi. Taib, lihat di sini. Wa hadhil adilla akhadha minha Syafi'i. Dalil ini diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah. Min anna nafya ru'yah, ay ru'yatil kuffari anillahi azza wa jal wa hajaballahi iyahum ani ru'yah fiha dalilun ala anna al-mu'minin yukrimuhumullahu bin nazar ila wajhihil karim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lihat fiqih beliau, bahwa kalau orang kafir terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah, terhijabi dan ditutup oleh Allah, dihijabi dari dirinya, maka berarti orang beriman ini adalah menunjukkan bahwa orang beriman akan bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yukrimuhum, akan dimuliakan oleh Allah, bin nazari, dengan melihat wajahnya yang mulia. Wa minas sunnah, termasuk dalil dari sunnah. Tadi beberapa ayat dibaca. Wa minas sunnah, di dalam hadis disebutkan dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beberapa manusia datang di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Datang dan bertanya, ya Rasulullah, apakah kita nanti bisa memandang wajah Allah? Apakah kita akan melihat Rabb kita? Maka Nabi menjawab, na'am, iya. Hal tudaruna fi ru'yati syamsi bidzahirah? Apakah kalian terhalang untuk bisa melihat matahari di siang? Di siang hari yang tidak ada awan? Sahwan laisa ma'aha sahab, yang sedang cerah tanpa ada awan sedikit pun. Wa hal tudaruna fi ru'yatil qamar? Apakah kalian merasa terganggu atau susah untuk melihat bulan di malam purnama? Sahwan laisa fiha sahab, dalam keadaan cerah tidak ada awan sedikit pun. Mereka menjawab, qala la ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Kami tidak terhalang untuk bisa melihat matahari, tidak terhalang untuk bisa melihat bulan dalam keadaan cerah. Qala ma tudaruna fi ru'yatillah, demikian pula kalian gak akan terhalang untuk bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah. Illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima, tidak terhalang, tidak terganggu seperti ketika kalian melihat matahari atau melihat bulan. Ikhwani fillah a'azakumullah, para ulama memberikan faedah penting dalam hadis ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, dan tidak ada satu ahlul hadis pun yang meragukan kesahihan hadis ini. Tidak ada. Sepakat sahihnya hadis ini. Taib. Di antara pelajaran mereka para ulama, bahwa dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Pertama, hadis ini tidak menyamakan Allah dengan bulan atau matahari. Karena yang disamakan bukan Allah seperti matahari, Allah seperti bulan, bukan. Tetapi cara melihat dengan cara melihat. Kalian akan melihat Allah dengan mudah, seperti engkau mudahnya melihat matahari. Jadi yang disamakan cara melihatnya. Engkau akan melihat Allah dengan mudah, seperti mudahnya kalian melihat bulan purnama tanpa ada awan, atau melihat matahari dalam keadaan cerah tanpa ada awan sedikit pun. Apakah kalian terhalang? Apakah kalian susah untuk memandangnya? Tidak. Seperti itu juga kalian akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua pelajaran pentingnya adalah, karena yang disamakan adalah cara melihat, bahwa tetap Allah maha tinggi. Cara melihatnya seperti melihat bulan menengadah, seperti melihat matahari menengadah. Melihat Allah juga demikian, karena Allah maha tinggi di atas. Ini juga pelajaran penting, bahwa Allah tetap maha tinggi di atas surga yang paling tinggi. Masih ada arus di atasnya, Allah maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW daraba hadzal mathal li ta'kidi anna al-mu'minin yarawna rabbahum. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan contoh permisalan untuk memudahkan dan menegaskan bahwa mukminin pasti akan melihat Rabb mereka dalam keadaan mudah. Tashbihur ru'yah bil ru'yah, yang diserupakan adalah cara melihat dengan cara melihat. Cara melihat nanti ketika melihat wajah Allah seperti cara melihat kalian melihat bulan atau melihat matahari, ini dengan mudah. Fi ru'yatihim li rabbihim wa annahum amara amrun muhaqqaq muakkad wa la yahulu baina ru'yatihim li rabbihim ha'il, dan ini benar-benar berita yang pasti. Mereka akan memandang Allah, memandang wajah Allah dalam keadaan tidak terhalang dengan halangan apapun. Ada yang ketiga faedahnya dalam memandang wajah Allah seperti kalian memandang matahari. Tidak perlu berdesak-desakan di satu tempat. Iya kan? Bagaimana melihat matahari? Apakah kita perlu mendatangi satu tempat khusus untuk melihat matahari? Tidak. Dari rumah-rumah kalian sendiri, dari dipan kalian sendiri, kalian bisa melihat matahari. Demikian pula kalian memandang wajah Allah dari tempat-tempat kalian sendiri-sendiri. Tidak perlu berdesak-desakan. Oleh karena itu, diriwayatkan pula dengan hadis yang lain, kalimatnya la tudamuna fi ru'yatihi. Tadi kan tudarun, tidak terhalang atau tidak terganggu, tidak bermadarat. Tetapi hadis lain, la tudamun, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau kalian melihat sesuatu yang kecil, akan berdesak-desakan. Bahkan mungkin antri, karena perkara yang dilihat kecil. Melihat gambar ini gambar itu, mereka berdesak-desakan karena kecil. Tapi mandang matahari mudah dari mana saja, karena matahari lebih besar. Tapi Allah maha besar, sehingga kalian tidak perlu berdesak-desakan, karena akan melihat di tempat-tempat kalian sendiri. Ini khunudin al-azakul, tiga pelajaran penting. Yang pertama, yang diserupakan cara melihat dengan cara melihat. Yang kedua, melihatnya ke atas, menengadah, karena Allah maha tinggi. Yang ketiga, melihat dari tempatnya masing-masing, karena Allah maha besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik.